Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana saat ini kita insya Allah akan membaca tentang masalah yang kesembilan. Masalah yang kesembilan diberi judul dengan Iqtida'uhum bifasaqatil ulama wa juhalil ibad. Tindakan mereka, yaitu kebiasaan ahlul jahiliyah, tindakan mereka itu kebiasaan ahlul jahiliyah serta ciri khas dari mereka, iqtida', mengikuti, sengaja mengikuti dan memilih fasaqatil ulama, ulama-ulama yang fasik, wajuhalil ibad, wajuhalil ubad, serta para ahli ibadah yang jahil. Para ulama yang fasik serta para ahli ibadah yang jahil, mereka lah yang dijadikan sebagai panutan oleh ahlul jahiliyah ini. Mereka berpaling dari para ulama yang saleh dan para ubad yang alim, malah memilih pendapat para ulama yang fasik dan ubadul jahil. Al-masalah at-tasi'ah, kata Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah taala, masalah yang kesembilan, iqtida'uhum bifasaqatil ulama wa juhalil ubbad. Tindakan mereka mengikuti para ulama yang fasik, wa juhalil ubbad, serta para ahli ibadah yang jahil. Fa'atha biqawli, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna sabilillah. Allah taala menurunkan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbar, sungguhnya kebanyakan dari al ahbar, yaitu para ulama dari kalangan Yahudi, warruhban dan para rahib, yaitu para ahli ibadah dari kalangan Nasrani, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, mereka memakan harta manusia dengan hal yang batil, wa yasudduna sabilillah, serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Wa qawlihi, firman Allah taala yang lainnya, wa la taghlu fi dinikum ghairal haqq, janganlah kalian ghulu, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, ghairal haqq, dengan perbuatan yang tidak benar. Wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil, jangan pula kalian mengikuti hawa nafsu, keinginan suatu kaum yang mana mereka sebelumnya telah sesat dan menyesatkan orang banyak serta sesat dari jalan yang lurus. Ini kata Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan atau menerangkan tentang salah satu sifat-sifat ahlul jahiliyah, keberadaan mereka memilih serta mengambil fatwa dari kalangan fasaqatil ulama, ulama-ulama yang fasik, serta orang abid, ahli ibadah yang jahil. Dan akan jelaskan berikutnya tentang apa yang maksud ulama yang fasik ini. Asy-Syarh berkata, Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya, min masail jahiliyah, di antara masalah-masalah jahiliyah, ciri-ciri ahli jahiliyah, kekhususan-kekhususan mereka, al-istidlalu bifasaqatil ulama, berdalil, ya, mengambil pendapat fasaqatil ulama, ulama-ulama yang fasik. Wal fasik, dan fasik, ya, secara definisinya, definisi dari al-fasik adalah al-kharij an ta'atillah fi ilmihi wa amali. Seorang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara ilmunya ataupun secara amalannya, baik dalam hal ya hal yang ia yakini ataupun hal yang ia amalkan. Ya, oleh karena itu para ulama membagi, ada fasik i'tiqadi, fasik yang memiliki dalam hal keyakinan seperti orang-orang ahlu bid'ah, dan juga orang-orang yang melakukan i'tiqad yang memiliki keyakinan-keyakinan sesat, serta fasik amali, fasik dalam amalannya, artinya yang melakukan berbagai dosa dan semisalnya. Wa fasaqatul ulama, dan ulama-ulama yang fasik disebutkan oleh asy-Syarih di sini, oleh pensyarah di sini, humul ladzina la ya'lamuna bi'ilmihim aw yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Ada dua jenis, ada dua golongan dari ulama-ulama yang fasik. Yang pertama, alladzina la ya'maluna bi'ilmihim, yang tidak beramal dengan ilmu mereka. Tidak beramal dengan ilmu mereka, memiliki ilmu akan tapi tidak mengamalkannya. Sedangkan yang kedua adalah alladzina yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun, yang berkata atas Allah dengan kedustaan padahal mereka mengetahuinya, berfatwa dengan hal yang tidak benar, ya, mencari hal-hal yang gampang, bergampang-gampangan dalam memberikan keputusan dan fatwa, memberikan hukum, ya. Wa yaqulu hadha halal wa hadha haram wa hum ya'lamuna annahum kadhibun, dengan mengatakan ini halal, ini haram, padahal mereka mengetahui bahwasanya mereka berdusta, ya. Mereka mengatakan hal ini halal padahal mereka tahu dalil mengharamkannya, atau hal ini haram padahal mereka tahu dalil menghalalkannya, atau ditanya tentang satu hal otomatis dia mengatakan hal ini adalah halal padahal mereka belum mencarinya, atau otomatis mengatakan hal ini adalah haram, hal ini tidak sah, hal ini sah, dan semisal dalam keadaan mereka tidak mengetahui ilmunya. Dan jenis yang kedua ini, yaitu mereka yang berfatwa dengan fatwa yang salah, fatwa yang sesuai hawa nafsu, atau bergampang-gampangan dalam fatwa, jenis yang kedua ini lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama, mereka yang tidak mengamalkan ilmunya, keburukannya hanya untuk dirinya. Keburukannya hanya untuk dirinya, ia akan diazab, ia akan mendapat dosa karena maksiat yang ia lakukan, ia akan mendapat dosa karena tidak mengamalkan ilmu yang semisalnya. Akan tapi apakah berpengaruh dengan orang-orang sekitarnya? Berpengaruh mungkin sedikit. Ya, orang-orang yang melihatnya dia alim tapi melakukan kesalahan sehingga orang ikut melakukan kesalahan. Akan tapi hal ini sedikit, ya, karena rata-rata hal-hal seperti ini diketahui oleh orang lain. Ya, seorang yang melakukan maksiat, orang lain tahu dia sedang melakukan maksiat. Ya, atau seorang tidak mengamalkan hal yang wajib, hal diperintahkan atasnya, orang lain tahu dia tidak mengamalkan hal yang diperintahkan atasnya. Oleh karena itu pengaruhnya kepada orang lain sedikit, ya, banyaknya pengaruhnya hanya kepada dirinya. Sedangkan yang kedua, orang yang berfatwa dengan fatwa yang salah, menggampang-gampangkan fatwa, ini berimbas kepada orang banyak. Orang melihat dia sebagai seorang alim, lalu bertanya, Syekh Fulan atau Ustaz Fulan, apa hukum demikian? Dia mengatakan hukumnya adalah A, padahal dia harusnya B. Dia mengatakan A biar yang bertanya senang misalnya. Atau ya, ia otomatis mengatakan hukumnya A, padahal ia belum membahas ulang atau belum melihat ulang, ya, belum meneliti tentang masalah itu apakah benar atau tidak hukumnya A atau tidak, ya. Ini berimbas kepada orang banyak, ya, berimbas kepada orang banyak. Min ajli al-wusul ila raghbatihim wa ittiba'i al-hawa tahta madhilla annahum ulama. Orang ini, orang-orang berfatwa dengan fatwa-fatwa yang dusta, ya, mereka melakukannya disebut oleh amal, di antaranya ada yang melakukannya min ajli al-wusul ila raghbatihim, ya, demi mencapai hal-hal yang mereka, ya, hal-hal yang mereka tuju, ya, keinginan-keinginan duniawi mereka, wasiba'il hawa, serta dalam rangka mengikuti hawa nafsu, tahta mazillah annahum ulama, di bawah payung pengakuan bahwasanya mereka ulama, wannas yasifuna fihim, ya, dan manusia akan percaya kepada mereka. Ini menyebabkan jenis yang kedua ini lebih berbahaya. Wajuhalul ubbas, sedangkan orang-orang jahil di kalangan ubbas, di kalangan ahli ibadah, humul ladzina ya'maluna bighairi ilm. Ya, orang-orang yang beramal tanpa ilmu, tidak mengetahui ilmunya dalam apa-apa yang diamalkan, mau bid'ah, mau sunnah, ya, mau hadis-hadis ada dalilnya atau tidak dalilnya, semua dilakukan sama dia. Ya, orang-orang akan melihat dia sebagai orang soleh, orang-orang akan mengatakan bahwasanya apa yang diamalkan adalah suatu hal yang benar. Oleh karena itu jenis yang ini juga berbahaya, ya, jenis ini juga berbahaya. Kemudian fala yuqtaru bil alim wala bil abid hatta yakuna kullum minhuma mustaqiman ala dinillahi azza wajal. Maka janganlah seorang tertipu dengan seorang yang alim atau seorang ahli ibadah hatta yakuna kullum minhuma, hingga setiap dari keduanya mustaqiman ala dinillahi azza wajal. Ya, mereka berada di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan istiqamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman fil yahud wal nasara, tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya ayyuhalladzina amanu inna kathiran minal ahbari wal ruhban la yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna sabilillah. Ya, wahai orang-orang beriman, sungguhnya kebanyakan atau sungguhnya banyak dari kalangan para ulama Yahudi dan pula orang ahli juga ahli ibadah di kalangan Nasrani, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil serta memalingkan dari ajaran dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya Allah yang lainnya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbar para ulama dari kalangan mereka, ulama dari kalangan orang-orang Yahudi, waruhbanahum serta para rahib di kalangan mereka, arbabam min dunillah, sebagai sekutu-sekutu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ia bisa menjadi sekutu? Perhatikan kata al-mu'allif, wa dhalik bi an halalu lahumul haram fa'ata'uhum wa harramu alaihim halal fa'ata'uhum fa'saru bidhalika arbabam min dunillah. Hal itu dikarenakan, kata al-mu'allif sini, kata pencerah sini, dikarenakan mereka menghalalkan para ulama serta para rahib mereka yang tidak berada dalam jalan yang lurus. Mereka menghalalkan hal yang diharamkan. Fa'ata'uhum, lalu mereka umatnya mentaatinya. Wa harramu 'alaihim halal fa'ata'uhum, mereka mengharamkan hal-hal yang halal lalu diikuti pula. Fasaru bidzalika arbabam min dunillah, maka jadilah mereka adalah orang-orang yang disembah selain Allah atau sekutu-sekutu Allah. Itu dalam hal menghalalkan dan mengharamkan. Kalian telah ditafsirkan sendiri oleh Nabi SAW, ya, terdapat sebagaimana dalam cerita Adi bin Hatim, ya, ketika Ali bin Hatim datang kepada Nabi SAW dan mendengar, ya, Nabi SAW membaca surat Al-Taubah yang terdapat ayat jelas di dalamnya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Maka Ali bin Hatim yang saat itu adalah seorang mengaku Nasrani, ya, ia mengatakan, ya, kita tidak menyembahnya, kita tidak menyembah para ulama-ulama, tidak pula menyembah, ya, para rahib-rahib. Bagaimana bisa dikatakan bahwasanya mereka adalah sebagai sekutu-sekutu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya mereka tidak menyembah mereka, menyembahnya akan tapi jikalau, ya, ada suatu hal yang haram dihalalkan mereka ikuti, demikian pula suatu hal yang halal diharamkan mereka ikuti. Maka ini adalah tindakan mereka menjadikan para ulama tersebut adalah sekutu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah, li'anna tahlil wa tahrim haqqun lillahi jalla wa'ala. Karena tindakan menghalalkan atau mengharamkan adalah hak Allah azza wa jalla semata. Ya, tidak ada selainnya boleh menghalalkan atau mengharamkan. Orang-orang yang menyebutkan tentang hal yang halal dan haram haruslah bersandarkan dari wahyu, ya, yang diturunkan, ya, imma dengan Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Laisa li ahadin an yuharrim aw yuhallil hasaba hawa wa hasaba aghradihi. Tidak hanya sekedar keinginannya. Wa yurdin nas wa yusayirun nas, dalam rangka membuat manusia ridha, ya, atau dalam rangka mengikuti manusia, ya. Misalnya, ya, jika ia memfatwakan haram, orang-orang tidak suka dengan dia, maka ia fatwakan halal. Jika ia mengatakan ini bid'ah, orang-orang akan menuduhnya keras, maka ia bilangkan saja ini tidak bid'ah. Ya, ini jika dilakukan karena hawa nafsu, inilah termasuk fasaqatul ulama, ya, ulama-ulama yang fasik, yang mana mereka berfatwa karena hawa nafsunya, ya. Bizamihim, ya, diajari musayyaruna wal an hunaka nas yatahayaruna 'ala asy-syar wa yuhilluna al-muharramat. Ya, sekarang banyak manusia atau ada orang-orang yang yatahayaruna 'ala asy-syar, yang mana mereka mencari hilah, mencari, ya, alasan-alasan serta cara-cara, ya, untuk mengakali syariat. Yuhilluna al-muharramat, menghalalkan hal-hal yang haram, diajri musayaratin nas wa irda'in nas, dalam rangka membuat orang lain ridha, ya, khawatir pengikutnya hilang, akhirnya, ya, dicari-carilah caranya bagaimana hal yang diinginkan orang lain itu, ya, hal yang diinginkan orang lain itu adalah, atau hal yang diinginkan orang lain itu difatwakan demikian. Bisa minim, ya, dengan alasan, dengan menurut mereka, wal tamisuna hiyal, mencari-cari alasan hilah, wal tamisuna ruham, mencari-cari rukhsah, awil kadim Allah, atau bahkan berdusta atas Allah, bi anna Allah ahalla hadza, bahwasanya Allah menghalalkan hal ini, au harrama hadza, atau mengharamkan hal ini, min ajri maslahati fulan, karena hanya mencari kebaikan atau mencari maslahat dari si fulan atau si alan, ya, hanya dalam rangka mencari keridhaan manusia. Ini adalah hal yang sangat berbahaya, ya. Di antara jenis yang mirip dengan hal ini juga tindakan seorang, ya, meninggalkan mengajarkan hal yang penting karena khawatir jamaahnya hilang, ya. Ditanya tentang hal yang merupakan kesyirikan, tidak ia katakan syirik. Ditanya tentang hal yang merupakan kebid'ahan, tidak ia katakan bid'ah, ya, karena khawatir jamaahnya hilang. Ini adalah termasuk tindakan, ya, mencari atau berfatwa, atau ini adalah mirip dengan tindakan berfatwa tanpa ilmu, ya. Karena ketika ia ditanya, ia harus menjelaskan sesuai dengan apa yang ia ketahui secara ilmunya, bukan apa yang diinginkan oleh, ya, para orang yang bertanyanya. Maka seharusnya bagi seorang alim, ya, jika ia ingin mengajarkan ilmu, ajarkanlah ilmu yang harus diketahui oleh madu'unya, bukan yang diinginkan oleh madu'unya, ya, yang harus diketahui oleh madu'unya, ya. Jika mereka melakukan berbagai kesyirikan, maka ajarkan atau masalah syirik, ya, jangan mengajarkan apa yang diinginkan oleh madu'unya. Ya, kira-kira enaknya mereka maunya apa, diajarkan aja lah masalah akhlak aja, ya, diajarkan masalah akhlak aja. Tentu masalah akhlak ada suatu hal yang penting, ya, dan dalam keadaan akhlak tidak penting, penting akhlak, ya, mengajarkan akhlak ada suatu hal yang sangat penting. Akan tetapi kalau misalnya cuma akhlak aja yang diajarkan, karena khawatir kalau mengajarkan hal-hal yang lain menyebabkan orang-orang meninggalkan majlis, ya, atau dikhawatirkan mereka jamaahnya pergi, maka ini tidak benar, ya, tidak benar. Apalagi jikalau mereka melakukan hal-hal yang jauh lebih penting untuk diperbaiki, seperti berbagai kesyirikan dan juga kebid'ahan, ya. Mengajarkan akhlak itu hal yang penting, akan tetapi jika ada hal yang lebih penting, tentu saja harus diperhatikan pula, ya. Perhatikan dalam hal ini, yaitu dalam masalah fasaqatil ulama, ya, disebutkan bahwasanya jikalau mereka berfatwa dengan salah karena hawa nafsu, ya, mereka mengetahui kebenaran akan tetapi berfatwa dengan selainnya karena hawa nafsu, karena mencari kehidupan dunia atau karena hal-hal yang lain berbau hawa, bau-bau keinginannya, ya. Adapun jikalau mereka tersalah atau mereka berfatwa beda dengan apa yang kita lihat, ya, dengan karena ilmu yang sampai kepada mereka, karena dalil yang mereka pegang, maka ini tidak menjadikan ia menjadi seorang fasik, tidak menjadikan ia seorang fasik, apalagi atau dalam hal-hal yang ijtihadi. Ya, ada dalil atau hal-hal ini adalah suatu hal yang ijtihad, yang dibangun atas ijtihad. Orang-orang wajar para ulama bisa tersalah padanya. Wajar bisa tersalah padanya, ya. Itu pun belum tentu salah. Bisa jadi salah dilihat oleh menurut kita, akan tapi menurut dia itu ada suatu hal yang dia telah sampai padanya, ya. Dalam hal ini, berlaku sabda Nabi SAW tentang ijtihad al-hakim fa'afah falahu ajran wa in akhta' falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim berijtihad, maka ia benar mendapat dua pahala, dan jika ia salah mendapat satu pahala, ya. Dan kaidahnya, tidak boleh kita bersuuzon dengan seorang ulama, ya, dengan seorang ulama yang benar-benar ulama, ya, bukan orang yang pura-pura ulama. Ya, orang benar-benar ulama diketahui dari ilmunya dan juga dari tindakan dia berusaha mencari kebenaran. Tidak boleh kita bersuuzon bahwasanya mereka sengaja menyelisihi dalil, ya. Adapun yang dimaksud di sini adalah mereka ulama-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu akan tapi sengaja menyelisih dalil dalam rangka mencari keridhaan manusia. Kemudian kata Malik rahimahullah taala, ya, kemudian kata Malik rahimahullah taala, wa hum haula'um fasaqatul ulama. Mereka adalah orang-orang fasik dari kalangan para ulama. Wal fasik wal khari' an ta'atillah. Dan al-fasik adalah orang yang keluar dari kalangan orang Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban wa hadha nida'ul mu'minin litahdhir. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menyuruh orang-orang beriman dalam rangka at-tahdhir, memperingatkan mereka. Wal ahbar humul ulama. Al ahbar adalah para ulama, ghaliban yutlaqu ala ulama'il yahud, ya, keseringannya ditujukan pada ulama orang-orang Yahudi. Warruhban humul ubbad, sedangkan ar-ruhban adalah kalangan ahli ibadah. Wa hum fil ghalib yutlaqu ala ubbadin nasara, ya, keseringannya ditujukan pada ahli ibadah di kalangan orang Nasrani. Ar-Rahbaniyah fil Nasara wal 'ilm fil Yahud. Maka ibadah tindakan Ar-Rahbaniyah, ya, melakukan banyak melakukan ibadah ditemui pada orang-orang Nasrani. Wal 'ilm fil Yahud, dan kan ilmu lebih banyak ditemui dalam orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi lebih dominan pada para ulama, sedangkan orang Nasrani lebih dominan kepada ahli ibadah. Lakinnal Yahud maghdubun 'alaihim wan nasara dallun. Akan tapi orang-orang Yahudi maghdubun 'alaihim, mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Wan nasara dallun, sedangkan orang-orang Nasrani mereka adalah orang-orang yang tersesat. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi, ya, memiliki ilmu tidak mengamalkannya, sedangkan orang-orang Nasrani tersesat karena ia beramal tanpa ilmu. Allah Jalla wa Ala amarna fi kulli raka'atin min shalah an naqul ihdinas siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam setiap rakaat waktu salat untuk mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Berikan petunjuk pada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa ini? Wa hum ahlul ilmi wal amal, yaitu orang yang memiliki ilmu serta mengamalkannya. Ghairu maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, ya. Wa hum ahlul ilmi biduni 'amal, wa hum fasaqatul ulama, ya. Ghairu maghdubi 'alaihim, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai, ya, yaitu orang yang memiliki ilmu tanpa mengamalkannya. Ia memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya, meninggalkan beramal dengannya. Bahum fasaqatul ulama, ini adalah orang-orang fasik di kalangan para ulama, ya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Walau malik, tidak pula orang-orang sesat, yaitu ar-ruhban dan nasara wa ghairihim, baik orang-orang ahli ibadah dari kalangan Nasrani maupun selain mereka yang menjalani cara yang sama, yaitu beribadah tanpa ilmu, ya, sekedar banyak-banyak beribadah saja, padahal ibadah yang dia lakukan, banyak di antaranya ada suatu hal yang ia lakukan tanpa ilmu. Ia ada suatu hal yang bid'ah, ia ada suatu hal yang syirik, ia anggap ia yang penting ibadah. Tidak boleh demikian. Ini adalah jalannya orang-orang Nasrani. Alladzina ya'budullaha 'ala ghairi dalil, yang beribadah kepada Allah tidak dengan dalil, wa 'ala ghairi burhan, tanpa bukti. Wa innama ya'budunallaha bil bid'i wal muhdatsati wal khurafat, akan tapi mereka beribadah kepada Allah dengan berbagai bid'ah, berbagai al-muhdatsat, berbagai hal-hal yang diadakan, wal khurafat, berbagai khurafat ya, melakukan berbagai kesyirikan. Ada ya, di kalangan kaum muslimin ada juga kelompok yang demikian kelakuannya, ya, beribadah dengan berbagai bid'ah, juga melakukan berbagai kesyirikan dan juga khurafat, ya. Ada di antara kaum muslimin juga demikian kelakuannya. Allah nahana 'an ulama'il fasaqa wal 'ibadid dhalin. Allah Subhanahu wa taala melarang kita yaitu dari mengikuti al ulama al fasaqa, para ulama yang fasik, wal 'ibad, serta para ahli ibadah yang dhalin, yang sesat. Wa amarna an na'khudh al haqq bi dalilihi min kitabin wa sunnati rasulihi, dan hendaknya kita mengambil kebenaran berdasarkan dalilnya dari kitab Allah serta sunnah Rasulnya. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengambil ilmu dari kalangan orang-orang fasik yang akan memfatwakan, mengajarkan suatu hal tidak benar. Tidak pula dari kalangan al-ubbad yang tidak mengetahui apa-apa sehingga ia tidak bisa mengajarkan orang lain, ya, karena ia memiliki ilmu. Maka dua jenis orang seperti ini harus dihindari, ya, harus dihindari. Ya, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya bahwasanya jenis fasik dan orang ulama ada dua, yang satu tidak mengamalkan ilmunya, yang kedua adalah yang memfatwakan dengan hal yang dusta, ya. Dan jenis yang kedua, ya, keduanya bisa bercampur, artinya bisa aja di seorang juga tidak mengamalkan ilmunya dan juga berfatwa dusta, bisa demikian. Tetapi jika telah sampai ke tahap yang kedua, ini adalah jenis yang jauh lebih berbahaya, karena tidak hanya menyesatkan dirinya, tapi juga menyesatkan orang lain. Allah Ta'ala alam, karena azan yang cukup untuk sampai sini. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.